السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما أنعم وعلى ما تكرم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الحبيب الأعظم وعلى آله وصحبه ومن على سلكه انتظم. أما بعد، الحمد لله. Para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya orang tua kita, guru kita, ad-da'i ilallah al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habashi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diterima oleh Allah segala amal ibadahnya. Baru pulang dari umrah, mudah-mudahan dijadikan umrah makbulah, sa'yan masykur wa tijaratan lan tabur insyaAllah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini ketika kita menghatamkan kitab Nasaihid Diniyah yang berkah, yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, imam yang agung, manusia yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau wafat lebih dari 300 tahun yang lalu. Beliau wafat lebih dari 300 tahun yang lalu. Tapi lihat keberkahannya hingga detik ini kita rasakan. Beliau wafat di negeri Hadramaut, di kota Tarim, ribuan, puluhan ribu kilometer hingga ke tempat ini, tapi keberkahannya sampai ke tempat ini. Karena itu Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang barusan kita dengar tentang beliau, beliau mengatakan tentang Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengatakan fakullu man salakat tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihil waggadi huwa gudwatun lil mugtadina wa ka'batun lil gasirina wa mafkharun lil wadi garrat bihi aynun nabiyyi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil awladi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi menyebutkan tentang Imam Al-Haddad. Beliau katakan Al-Habib Abdullah Haddad ini manusia mulia. Semua orang yang datang setelah beliau untuk berjalan, menempuh jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tiada lain mereka mengambil secercah dari cahayanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, mengambil keberkahan dari Al-Habib Abdullah Haddad di seluruh penjuru dunia. Enggak ada seorang pun setelah Habib Abdullah Haddad menempuh jalan yang diridai oleh Allah melainkan di bawah keberkahan daripada beliau. Beliau Al-Habib Abdullah Haddad gudwatun lil mugtadin wa ka'batun lil ghasidin wa mafkharun lil wadi. Beliau adalah gudwah, panutan bagi orang yang ingin mencari panutan, kebanggaan bagi umat manusia sekalian, bagi kaum muslimin, hingga dijuluki sebagai Syekhul Islam, hingga dikatakan garrat bihi aynun nabiyyi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga kepada Habib Abdullah Haddad. Beliau adalah salah satu dari anak cucu Rasulullah yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Habib Ali Habsyi bilang abdat nasaihu uluman. Ini kitab nasaih yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, yang sangat berkah. Sehingga Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihab menyebutkan tentang Al-Imam Al-Ghazali ketika mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin itu semuanya penuh dengan keberkahan. Dari awal kitab sampai akhir kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, semua ulama memberikan wasiat agar membaca apa yang terkandung di dalam Ihya Ulumuddin dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, sebab mereka inilah syariat Allah di situ semuanya. Rahasia daripada agama Allah terkandung di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cuman kitab Ihya Ulumuddin panjang. Itu terdiri dari 40 kitab di dalamnya. Kitab Ihya Ulumuddin terdiri di dalamnya 40 kitab. Jadi dalam satu kitab, di dalamnya terdapat 40 kitab lagi. Masya Allah. Habib Ali bin Abdullah bin Syihab bilang, Al-Ghazali tawwal wa arrat wa la dara annuh sayaji ba'duh Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Ghazali panjang lebar di dalam Ihya Ulumuddin. Kesian. Beliau enggak tahu bakal datang setelah itu Abdullah Haddad yang meringkas itu semua di dalam kitab Nasaih Diniyah. Apa yang ada di Ihya Ulumuddin, ringkasannya semuanya di dalam kitab Imam Al-Haddad yang kita baca tiap hari Minggu, kitab Nasaih Diniyah. Tinggal kita jalanin, tinggal kita amalin dengan sebaik-baiknya. Terus di sini, di dalam khatam, di dalam penghabisannya dibahas tentang Aqidah Al-Firqah An-Najiyah. disebutnya aqidah firqatun najiyah. Aqidah, kelompok orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagaimana tuh aqidahnya? Tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Habasyi dari kitab Nasihat Diniyah. Bagaimana keimanan, kepercayaan yang harus kita anut di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kita semua itu semua aqidah tersebut bersumber daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah aqidah yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibawa oleh para sahabatnya generasi demi generasi hingga detik ini. Itu semua dirangkum dengan dalil-dalilnya yang kuat oleh dua orang ulama besar. Yang pertama yang dikenal dengan Abul Hasan Al-Ash'ari wa Abu Mansur, yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah adalah yang berkiblat kepada apa yang dirangkum oleh kedua imam ini, aqidah Al-Ash'ariyah atau aqidah Al-Maturidiyah yang dirangkum oleh kedua imam ini. Dan kita, ayuhal ahbab, ayuhal ikhwan, hendaknya kita menganut aqidah yang sama. Kemudian barusan juga kita dengar bahwasanya orang-orang ahli sunnah wal jamaah di dalam bermadhab fikih, mereka adalah orang-orang yang menganut suatu madhab dari madhab yang empat. Madhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Al-Imam Malik Ibn Anas, madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat madhab ini yang menganutnya adalah mereka orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Dan kita sekalian mayoritas bangsa Indonesia menganut madhab yang dibawa oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibawa oleh guru-guru kita, para habaib kita, para ulama kita, wali songo yang terdahulu sebelum kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ciri daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali. Ciri daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka mencintai keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri daripada ahli sunnah wal jamaah. Setiap orang yang mengaku, cuman terkadang nama ahli sunnah wal jamaah laku, sehingga banyak orang-orang yang menyimpang, yang membenci keluarga Rasulullah, atau terkadang menyimpang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyimpang dengan aqidah-aqidah sesatnya, mengaku kalau dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah. Memang ini nama laku, sebab ini nama disebut oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi katakan barusan di dalam hadis dikutip oleh penceramah sebelum saya, bahwasanya sataftarigu o iftaragatil yahud ila wa ihda wa sab'ina firqah, waftaragatil nasara ila ithnatan wa sab'ina firqah, wa sataftarigu ummati ila thalath wa sab'ina firqah, kulluhum finnar au kullaha finnar illa firqah wahidah. Di dalam hadis sahih yang disebutkan oleh beberapa para ulama bahwasanya hadis tersebut merupakan hadis mutawatir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang Yahudi mereka terpecah belah menjadi 71 kelompok, dan orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 kelompok, dan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah menjadi 73 kelompok, dan semuanya adalah di neraka kecuali satu kelompok. Siapa itu? Para sahabat bertanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka orang-orang yang akan selamat, al-firqah an-najiyah, alladzina ala ma ana alaihi wa ashabi, adalah orang-orang yang berjalan di atas garis, di atas jalan yang aku tempuh dan para sahabatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Iljamul Awam, disebutkan bahwasanya di dalam hadis tersebut ditambahkan oleh Rasulullah, wahum ahlus sunnati wal jamaah, dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nama tersebut diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat diri kita. Kita lihat diri kita. Dan kita lihat siapapun yang ingin kita jadikan panutan untuk diri kita. Kalau memang mereka berjalan di atas rel yang digariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka patut kita jadikan sebagai panutan. Hingga Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang juga selalu dibaca di tempat ini, beliau mengatakan, apabila engkau melihat seseorang yang mengaku bahwasanya dia telah mencapai martabat yang tinggi di dalam kewalian, uji dia, lihat dia, apakah dia adalah orang yang memiliki perhatian yang besar di dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Kalau memang dia adalah orang yang memiliki perhatian besar, semangat teragungannya adalah meneladani Rasulullah secara terperinci, dan dia adalah orang yang jauh dari segala kemaksiatan, maka jadikan dia sebagai panutanmu. Namun kalau tidak, tinggalkan orang tersebut, walaupun dia berjalan di atas air atau terbang di langit, orang tukang sihir pun mampu melakukan hal yang semacam itu, kata Imam Al-Haddad. Yang jadi patokan adalah istiqamahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibad, ayuhal ahbab, wahai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat. Kita beruntung Islam datang ke negeri Indonesia ini. Dari sejak awal masuknya Islam, Islam masuk ke negeri Indonesia ini melalui tangan keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Islam datang ke negeri Indonesia ini dibawa oleh orang-orang yang menganut faham ahli sunnah wal jamaah. Dan Islam datang ke negeri Indonesia ini, ke Nusantara ini, melalui tangan mereka, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa madhab al-Imam Syafi'i. Bukan madhab-madhab yang lain, walaupun madhab-madhab yang lain, madhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, madhab yang benar, ahli sunnah wal jamaah, tapi mereka datang dengan membawa satu madhab ini, madhab al-Imam Syafi'i. Dan kita beruntung bahwasanya mereka pembawa-pembawa Islam adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, para awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga enggak ada alasan bakal kita untuk berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada alasan bagi kita untuk mencari jalan yang lain. Imam Al-Haddad mengatakan, "Fama ba'da hajjil Mustafa wa sahabihi hadyun, wa laysa ba'dal haji illa dhalalati." Enggak ada lagi jalan setelah jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jalan yang dibawa oleh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para auliya Allah, enggak ada lagi jalan yang lain melainkan kesesatan, naudzubillah min dzalik. Karena itu, tugas kita ayuhal ikhwan, pertama kita belajar nuntut ilmu. Yang kedua, pilih guru yang benar, macam Habib Ridha tadi bilang. Pilih guru yang benar. Pilih guru yang benar. Pilih guru bagaimana? Seperti yang disebutkan, guru yang bukan pintar ngomong, tapi guru yang amal perbuatannya menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kakak Habib Jindan bilang, kita ini di Indonesia secara khusus, kalau kita pengen tahu ahli sunnah wal jamaah yang bagaimana, gampang banget. Cirinya apa? Ahli sunnah wal jamaah demen maulid. Benar enggak? Orang yang demen maulid, cinta sama sahabat, cinta sama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermadhab Syafi'i dan lain-lainnya. Itu aja cirinya, demen tahlil, demen maulid, demen hadir haul. Itu salah satu cirinya, kata saya punya kakak Habib Jindan. Walhasil intinya, pilih guru yang benar. Terus setelah itu, kita punya panutan depan mata kita. Guru-guru kita, para habaib kita, para kiai kita. Wa fi muqaddimatihim al-imam al-habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, al-habib Ali bin Husain al-Attas, al-habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan para habaib, para ulama-ulama lainnya. Guru-guru kita, yang selalu fotonya kita pajang di rumah kita. Ikutin mereka. Jadikan mereka panutan kita. Lihat, kalau ada orang-orang mengajak kepada suatu pemahaman ajaran tertentu, cara metode tertentu, tunggu dulu, sama gak sama metodenya Habib Ali Habsyi? Sama gak dengan metode, cara, jalan yang ditempuh oleh Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi? Kalau memang sama, ahlan wa sahlan. Tapi kalau beda, jauh-jauh dah mendingan. Gak tahu dari mana datangnya. Apapun dia, walaupun dia mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, pengakuan gampang, semua orang pada ngaku dan ini nama laku. Tapi patokan ini dia. Kalau memang sama sama Habib Ali Kuitang, kita ikutin. Sama sama Habib Ali bin Husain Al-Attas, kita ikutin. Sama sama orang-orang tua kita, kita ikutin dengan sebaik-baiknya, sebab jalan mereka adalah jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rab, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga akidah kita, anak dan keluarga kita, anak keluarga kita, hadirin wal hadirat, kita jaga, kita bimbing mereka, jangan sampai mereka melenceng, jangan sampai mereka mengikuti jalan-jalan yang lain. Kita punya jalan, udah jalan tol yang terbaik. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Allahumma hdina fiman hadait, afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fima atait, waqina ya rabbi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, an-nabiyyi ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.